Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di pagi hari ini pada tanggal 9 Safar 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Oktober 2017, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk kita melangkahkan kaki ke rumah Allah yang mulia ini, untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan mendengar ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala upaya dan jerih payah kita sebagai catatan timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai acara daurah ini, disampaikan tentang tata tertib peserta daurah sebagaimana yang sudah disampaikan pada hari sebelumnya. Dihimbau kepada ikhwah untuk menjaga ketertiban, ketenangan dan kebersihan di dalam masjid dan di lingkungan sekitar masjid. Kemudian yang kedua, dihimbau pula kepada para ikhwah untuk memarkir kendaraan dengan rapi dan teratur. Yang ketiga, bagi para hadirin yang membawa serta anak-anak, maka dihimbau untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anak agar jangan sampai mengganggu acara daurah ketika sedang berlangsung. Dan yang terakhir, dihimbau pula kepada para ikhwah, para hadirin hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan maka bisa disampaikan segera. Jadi tidak menunggu nanti sesi tanya jawab pada sesi yang kedua, bisa segera disampaikan secara tertulis dan dikumpulkan di depan. Insyaallah nanti akan dijawab pertanyaan tersebut biidznillahi taala pada sesi yang kedua. Kemudian untuk susunan atau runtutan acara daurah di pagi hari ini, untuk sesi yang pertama akan kita mulai segera hingga nanti sekitar pukul 11.30. Kemudian istirahat untuk persiapan sholat zuhur. Dan di sesi yang kedua akan kita mulai insyaallah pada pukul 12.30 sampai selesai. Nah, maka dihimbau kepada ikhwah semua untuk bisa beristifadah, mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari daurah yang kita laksanakan ini. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin terkhusus ahlus sunnah wal jamaah di masa sekarang ini mengalami sebuah musibah dan ujian yang berat ketika muncul di sana orang-orang yang menampakkan iltizam bil Islam wa sunnah, menampakkan sikap berpegang teguh dengan Islam dan sunnah secara zahir, berjubah, berjenggot, ya, bahkan mereka memendekkan pakaian di atas mata kaki, bersorban, secara zahir mengamalkan sunnah dan iltizam bisunnah. Namun ternyata mereka melakukan berbagai perbuatan yang justru mencoreng nama baik Islam, merusak gambaran Islam di mata kaum muslimin dan di mata kaum non muslim. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merusak Islam itu sendiri. Mereka melakukan berbagai macam al-qatl, pembunuhan-pembunuhan. Akidah mereka adalah takfir, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka pula melakukan berbagai macam tafjirat, peledakan-peledakan di berbagai tempat. Dan bahkan mereka tidak segan-segan menumpahkan darah para ulama. Mereka lah orang-orang yang Rasulullah SAW sifati sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah bersabda, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman nanti qaumun, sebuah kaum yang hudatha'ul asnan, yang muda usia mereka, sufaha'ul ahlam, yang mereka itu ta'ishin, khafif al-aql, sufaha'ul ahlam, orang-orang yang sembrono, yang ceroboh dan rendah pemahaman mereka terhadap agama ini. Yaquluna bi khairi min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan, menyampaikan sebaik-baiknya ucapan manusia, yaitu mereka menyampaikan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an, tidak jarang dari mereka yang menghafal Al-Qur'an dan fasih ketika menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan tapi mereka walaupun demikian kondisinya mengagumkan orang yang mendengar bacaan Al-Qur'an dan penyampaian hadis mereka. Tapi Rasulullah mensifati mereka yamruquna minad-din. Mereka keluar dari agama Islam ini sebagaimana keluarnya anak panah menembus buruannya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan. Artinya apa yang mereka baca dari Al-Qur'an dan ahaditsu Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak masuk ke dalam kalbu mereka. Mereka melakukan berbagai macam bom bunuh diri di berbagai tempat, melakukan penusukan dan penikaman kepada aparat kepolisian dengan dalih anggapan mereka dan tuduhan mereka bahwasanya para polisi itu adalah tagut, dan demikian seterusnya. Kasus demi kasus terjadi, peristiwa demi peristiwa terus berulang. Maka timbullah pertanyaan di benak kita, pertanyaan besar yang terbetik di benak kita, sampai kapan hal ini akan terus terjadi, dan mengapa teroris ini tidak pernah habis? Maka untuk menjawab pertanyaan itu akan kita simak bersama penjelasan dan pemaparan Ustazuna Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdullah Luqman bin Muhammad Ba'abduh, yang beliau hafizahullah ta'ala memberikan perhatian terkait permasalahan ini. Beliau menyampaikan berbagai macam muhadharah dan daurah di berbagai wilayah di negeri ini dalam rangka menjalankan kewajiban nasihat kepada kaum muslimin dan dalam rangka berta'awun alal birri wat taqwa biwulati umuril muslimin. Bekerjasama, berta'awun dengan pemerintah kaum muslimin yang memang sedang berusaha keras untuk memberantas segala bentuk pemikiran terorisme dan radikalisme. Maka kepada Ustadzuna Al-Ustadz Luqman bin Muhammad bin Abdul Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Masykurin, ma'jurin, wa sallallahu wasallam mubarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun, para hadirin yang semoga selalu dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Ahad 9 Safar 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Oktober 2017, kembali di Masjid Al-Huda yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini kita berkumpul untuk membahas salah satu topik penting dari pembahasan agama Islam yang hari-hari ini menjadi tajuk utama, tema utama dalam berbagai perbincangan dengan berbagai bentuknya di tengah masyarakat luas di muka bumi. Permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang baru muncul dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir. Tetapi permasalahan ini, permasalahan yang telah muncul sejak pasca generasi awal umat Islam. Problem ini menjadi problem setiap generasi. Dan pada setiap generasi itu, Allah lahirkan para pembela-pembela agama, Allah lahirkan para ulama yang menjelaskan kepada umat tentang kebenaran, menjelaskan kepada umat tentang bahaya dari berbagai akidah dan ideologi yang merusak iman dan akidah umat. Dari generasi ke generasi muncul mereka ini. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin, akan selalu membawa panji raya atau bendera ilmu ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, ilmu iman, ilmu ibadah, akan selalu dan senantiasa membawa panji ilmu ini pada setiap generasi dari kalangan para ulama yang amanat, yang adil. Tugas mereka adalah membersihkan dari ilmu agama segala upaya penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh ahlul batin. Demikian pada setiap generasi, tidak pernah kosong dari sederetan nama besar ulama, hanya saja berbeda jumlah mereka di satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Ikhwani fiddin, para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini adalah permasalahan terorisme. Sering disebutkan bahwa terorisme adalah sebuah paham yang dilatar belakangi oleh beragam bentuk latar belakang. Motivatornya beragam, bermacam. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, sehingga terjadi sikap saling meneror, intimidasi, menyerang, memukul, membakar karena dorongan kepentingan politik. Ditumpahkan darah karena itu. Dirugikan saudara kita, harga dirinya, kehormatannya, materinya, rumah tangganya, jabatannya. Semua itu bagian daripada teror. Pelakunya diberi nama teroris. Pahamnya diberi nama terorisme. Terlalu banyak kita mendengar bagaimana antar partai politik saling mengintimidasi, bahkan mengutus orang-orang atau tenaga-tenaga khususnya untuk menyerang, menyakiti. Teror verbal juga bagian daripada itu, melalui berbagai media menyerang dan membongkar aib, mengancam akan ditindak pidana, akan dilakukan ini dan dilakukan itu. Karena politik, hiruk pikuk ini terus menghiasi, atau boleh tepat dikatakan mengotori oksigen umat, pernafasan umat. Terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Satu komunitas yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu, ketika merasa diganggu atau dirugikan, dia akan melakukan teror demi mempertahankan kepentingan ekonominya. Dan ini terjadi. Berapa banyak pembunuhan, saling menyerang satu komunitas ekonomi dengan komunitas ekonomi lainnya. Ini juga terorisme. Terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan suku, kedaerahan. Tidak jarang terjadi saling menyerang, saling menteror satu suku terhadap suku yang lainnya, satu daerah ke daerah yang lainnya. Dan ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan hawa nafsu lainnya. Bahkan sampai terjadi teror antar pondok pesantren. Satu pondok pesantren dengan komunitasnya yang merasa lebih kuat menteror pondok pesantren lainnya dengan cara mengancam akan digerakkan massa, akan digerakkan masyarakat yang memprotes keberadaan pondok tersebut. bahkan sampai pada tingkatan menyerang, melempar, membakar, merobohkan gedungnya atau bahkan masjidnya. Ini juga teror. Sampai pada tingkatan ketika ada suatu komunitas yang dianggap berseberangan paham dengannya, mengadakan sebuah acara, acara agama, acara untuk masing-masingnya ingin menambah iman, menambah ilmu, dan menambah ibadah, dicegah dan diancam. Digerakkan sejumlah massa yang berteriak-teriak. Ini semua adalah teror. Kembalikan pada definisi teror dalam kamus-kamus bahasa. Teror itu artinya adalah menciptakan rasa takut dengan ucapan atau fisik terhadap pihak yang dianggap menghalangi kepentingan. Itu teror. Dan ada pula terorisme yang dilatar belakangi atau mengatasnamakan kepentingan agama. Terorisme yang terakhir ini tidak hanya terjadi pada agama Islam atau umat Islam. Terorisme yang mengatasnamakan agama atau akidah terjadi pada Yahudi. Berbagai sekte dan kelompok Yahudi saling menyerang, membakar, melempar, membunuh. Perhatikan sejarah mereka. Terjadi itu. Begitu juga dalam agama Nasoro, dengan berbagai alirannya, tidak jarang terjadi perkelahian antar gereja, antar pendeta saling menyerang, menggerakkan jamaah gerejanya. Terorisme juga. Dan tidak luput pula kaum muslimin. Hanya saja, ketika terorisme itu yang terjadi di tengah Islam, di kalangan kaum muslimin, banyak pihak yang punya kepentingan. Banyak pihak yang punya kepentingan untuk mencemarkan nama baik kaum muslimin. Kalau kita tahu gambaran global tentang terorisme, maka perlu diketahui bahwa yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah jenis terakhir. Jenis terorisme yang dilatar belakangi atau dimotivasi oleh kepentingan agama yang disalahgunakan. Dalam hal ini adalah agama Islam. Karena kita muslimin, kita bertanggung jawab untuk membela dan membersihkan agama kita yang suci ini dari segala yang mengotorinya. Baik itu paham terorisme ataukah yang lainnya, semisal pluralisme, liberalisme, syiahisme, dan yang lainnya. Kita terpanggil untuk bersama-sama membersihkan agama kita dan ilmu Islam ini dan syariatnya yang mulia dan agung dari segala yang mengotorinya. Topik kita kali ini sebagaimana telah diumumkan oleh panitia penyelenggara bahwa atau yaitu mengapa teroris tak kunjung habis? Mengapa teroris tak pernah habis? Sebuah pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah tersedia. Sebuah pertanyaan besar yang menjadi pertanyaan banyak orang. Seolah tak kunjung usai. Peristiwa yang lalu belum selesai dibahas, muncul yang kemarin. Belum selesai dicari jalan keluarnya, muncul hari ini. Terus begitu. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi jalan keluar untuk semua permasalahan. Nabi kita berkata, "Man dzalallahu da'an illa wa anzala lahu syifa. 'Alimahu man 'alima, jahilahu man jahila." Tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit, dijelaskan oleh ulama, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit mental dan jiwa, penyakit akidah, penyakit-penyakit yang mengganggu iman. Karena perhatikan kalimat atau kata-kata da'an pada hadis ini, ma anzalallahu da'an, sebagaimana sering disebutkan oleh para asatidz dan para ulama kita, lafaz da'an adalah nakirah, bukan ada, tetapi da'an tanpa alif wal lam. Kata-kata ini, lafaz ini berada dalam redaksi pembicaraan yang didahului oleh penafian, ma anzalallahu da'an. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit. Berarti penyakit ini bersifat umum. Penyakit-penyakit zahir ataupun batin. Penyakit fisik ataupun non-fisik. Illa anzalallahu syifa. Kecuali pasti Allah turunkan untuknya obat yang menyembuhkannya. Allah Rasulullah lanjutkan. Alimahu man alimah. Maka akan tahu dan berilmu orang-orang yang telah berilmu, karena dia belajar bagaimana obatnya, bagaimana obat penyakit ini, bagaimana jalan keluar dari problem ini. Tahulah orang-orang yang tahu, berilmulah orang-orang yang berilmu tentang jalan keluarnya, tentang obatnya, dan jahillah orang-orang yang jahil. Bodohlah orang-orang yang bodoh tentang jalan keluar dan obat tersebut. Kalau obatnya pasti ada, tapi kita yang tidak mau belajar, kita yang menjauh dari ilmu tersebut, kita yang ridho, rela kebodohan itu ada pada diri kita. Karena berbagai kepentingan, berbagai kesibukan duniawi, ambisi-ambisi syahwat duniawi kita, sehingga kita rela terhadap diri kita tetap seperti itu. Semoga tidak demikian di kemudian hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Obat tersebut ada di dalam Al-Quran. Obat tersebut yang akan mengentaskan umat dari terorisme ada di dalam sunnah Nabi SAW. Secara lengkap. Jadi, kalau ditanya mengapa teroris tak kunjung habis, tak pernah habis. Pertama, sebabnya karena umat bodoh tentang ilmu agama. Sehingga umat tidak mengetahui jalan keluarnya, kesembuhannya untuk keselamatan hatinya dari penyakit terorisme. Atau menyembuhkan orang lain, entah itu putranya, atau anak didiknya, atau temannya, atau gurunya, atau tetangganya. Dia tidak memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit terorisme. Mengapa sebab? Apa sebabnya? Karena al-jahl, kebodohan terhadap ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi yang di dalamnya telah tersedia resep obat dari penyakit ini. Sehingga agar terorisme ini terhenti, jalan keluar yang pertama adalah umat harus belajar. Umat harus berilmu. Ini yang kemarin juga sempat kita sebutkan. Hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang sering diulang-ulang namun jarang dari umat ini, sedikit dari umat ini yang mau mengerti dan memahami serta menerapkannya dengan baik. Yaitu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, barang siapa, siapa saja, individu, rumah tangga, masyarakat, ataupun negara. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan dalam bentuk, dalam topik kita, dalam konteks pembicaraan kita adalah selamatnya dan terlindunginya umat dari terorisme. Terlindunginya bangsa dan negara kita dari bahaya terorisme. Ini masuk dalam kebaikan yang disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pasti Allah jadikan dia faham, berilmu tentang agamanya, tentang akidahnya, tentang problemnya, sehingga dia dapat meraih jalan keluar, solusi. Berarti dari sini, barang siapa, pribadi, pimpinan rumah tangga, para pengajar dan pendidik di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, para pelajarnya, para penanggung jawab di berbagai bidang, sampai tingkat yang tertinggi di sebuah negara, kalau dia tidak berilmu tentang Islam, dia tidak ada kemauan untuk belajar tentang Al-Quran dan Sunnah, berarti dia ini belum mendapatkan kebaikan dan sulit untuk meraih jalan keluar dari problem-problemnya. Sehingga kesimpulan yang pertama, mengapa teroris tak pernah habis? Jawabannya karena mayoritas umat ini jahil tentang agamanya dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Jalan keluarnya adalah sosialisasikan talabul ilmi. Sehingga semua pihak yang tadi disebutkan, orang tua, ayah, ibu, guru, kepala sekolah, dan seterusnya, para pimpinan pondok pesantren, waliul amr dengan segala bentuknya, pemerintah dengan segala instansinya, belajar dan belajar. Kenapa? Karena kebodohan inilah yang akan menjadi ladang subur bagi para teroris untuk menanamkan paham terorisme. Kebodohan umat akan dijadikan sebagai ladang yang subur bagi para teroris dan radikalis untuk merekrut anak-anak muslimin menjadi teroris-teroris baru. Para hadirin yang saya muliakan, karenanya semua pihak di semua kalangan, di semua lini kehidupan, belajar ilmu Islam. Walaupun dia seorang pejabat, menjabat tidak ada kaitannya dengan urusan terorisme secara langsung, harus belajar demi menyelamatkan dirinya. Karena penyakit ini beredar virusnya di mana-mana. Beredar di mana-mana. Bahkan sering kita sebutkan dalam berbagai majelis, oknum aparat sekalipun, dan ini sebagaimana dikeluhkan oleh pimpinan mereka, dikeluhkan oleh pimpinan-pimpinan para tentara dan para polisi, bahwa ada anggotanya yang ikut pergerakan atau kelompok-kelompok radikal. Bahkan ada di antara anggota TNI atau Polri, kalau di Indonesia, yang ikut berangkat ke Syria bersama kelompok ISIS. Apa sebabnya? Karena kebodohan tentang agama ini telah merata. Dan yang kedua, kondisi yang seperti ini menjadi ladang subur, kesempatan besar, peluang emas bagi para teroris untuk menanamkan terorisme. Tak pandang bulu, setingkat aparat militer pun terjangkiti oleh terorisme. Ini menjadi tugas bersama. Seorang kepala kepolisian mengeluh kepada saya, anggota saya, Pak Ustadz, ada yang berangkat ke Syria. Apa ini sebabnya? Sebabnya adalah kejahilan tentang agama. Nasionalisme tidak mampu membendung dahsyatnya pukulan-pukulan syubhat kaum teroris. Tidak mampu membendung itu kalau tidak dibekali oleh kepentingan, oleh ilmu agama. Jadi sekali lagi, ini adalah jalan keluar. Maka harus dibudayakan umat Islam belajar. Ya, mengaji, membaca Al-Quran, bagian daripada amal soleh. Silakan perbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana dihimbau dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Mengisi waktu-waktu kita di pagi, siang, sore, malam dengan untaian lantunan bacaan Al-Quran. Tapi tidak kalah pentingnya, Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami. Al-Quran itu adalah kitab syariat. Bukan kitab dongeng. Bukan kitab bacaan biasa yang indah dibaca. Tidak hanya itu. Tetapi Al-Quran adalah kitab syariat. Di dalamnya Allah menurunkan aturan-aturan demi kebaikan umat manusia. Maka yang wajib disosialisasikan dan digencarkan oleh setiap muslim apapun posisinya adalah belajar Al-Quran. Tidak hanya membacanya, tetapi kandungan-kandungan makna dan hukumnya. Bukan terjemahannya. Jangan kita mencukupkan mendengar bacaan Al-Quran Al-Karim disertai setelah itu terjemahan ayat-ayatnya. Tidak cukup. Kita harus belajar kandungan ayat-ayat itu tadi. Bagaimana Rasulullah menjelaskan. Bagaimana para sahabat Nabi menjelaskan kandungan-kandungan hukumnya. Selama umat Islam belum punya kemauan thalabul ilmi, maka umat ini akan menjadi ladang subur teroris, menanamkan terorisme kepada umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebabkan kejahilan terhadap ilmu agama, muncul problem kedua yang dengannya akhirnya teroris tak pernah habis. Muncul problem kedua yang karenanya barakallahu fikum umat sulit untuk terlepas dari ancaman terorisme. Yaitu ketidakmampuan masyarakat atau para penanggung jawab masyarakat untuk mengidentifikasi teroris dan terorisme. Karena kejahilan tentang ilmu agama, jauhnya umat dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Yang Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma ma in tamassattum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku telah wariskan untuk kalian wahai umatku dua perkara penting yang apabila kalian berpegang teguh, berkomitmen untuk mengamalkan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah sunnahku. Sunnah Nabi sebagai penjelas, penjabar, penafsir Al-Quran. Ikhwani fiddina azdani Allah iyakum. Akhirnya umat tidak memiliki kemampuan mengidentifikasi dan filterisasi, memfilter. Mengidentifikasi, mengenali dengan cepat. Apa itu terorisme? Bagaimana ciri-cirinya? Umat gak tahu. Contohnya, ketika umat itu tidak mengerti, bisa saja seorang di antara kita, seorang di antara muslimin, berjumpa dengan seorang muslim di sebuah masjid. Terjadilah perbincangan di antara keduanya. Ternyata di tengah-tengah perbincangan orang tadi mengatakan bahwa wajib atas setiap muslim untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Betul kan? Betul. Karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, seorang yang tadi dijumpainya di masjid atau di sebuah kantor dengan penampilan yang islami, penampilan yang penuh ketaatan, dan dia mengutip ayat Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka saudaraku, hukum yang sekarang diterapkan ini bukanlah hukum Islam, bukanlah hukum Allah. Ini hukum peninggalan Belanda. Di sana bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Maka barang siapa yang berhukum dengan hukum seperti ini, Allah dengan tegas di dalam surat Al-Ma'idah menyatakan mereka adalah orang-orang kafir. Dengan kelembutannya, dengan fasihnya dalam mengucapkan untayan-untayan ayat, dalam menyampaikan untayan-untayan hadis, saudara kita yang jahil ini, yang tidak berilmu ini, tidak mampu mengetahui bahwa ternyata ini adalah bibit terorisme. Pemahaman ini adalah cikal bakal seorang akan menjadi teroris. Bahkan sebagian takmir masjid misalkan, atau sebuah sekolah bahkan, ketidakmampuan mengidentifikasi permasalahan, tanpa disadari ternyata ada seorang guru sekolah yang berpaham terorisme. Mulai berbincang dengan anak didiknya, bahwa dengan perbincangan seperti tadi, atau dia berbicara dalam sebuah ceramahnya di masjid sekolah atau di masjid kampung dengan ceramah yang berapi-api tentang kewajiban menerapkan syariat Islam sehingga memojokkan dan mendiskreditkan pemerintah muslimin waliul amr, sehingga mayoritas hadirin kalau bukan semuanya mengira itu adalah sebuah kebenaran, yang muncul adalah rasa benci kepada pemerintah, sakit hati kepada pemerintah, dan itulah cikal bakal seseorang menjadi teroris. Mungkin yang hadir di masjid bukan pelaku peledakan. Mungkin yang hadir di masjid bukan para pembunuh-pembunuh yang membunuh pihak-pihak yang selama ini sering menjadi sasaran. Bukan, tetapi mereka adalah pendukung. Ketika pemerintah mengkampanyekan anti-terorisme, justru mereka ini yang akan bangkit membela para pelaku teror. Seorang imam masjid berbincang dengan takmir masjid, memuji aksi teror yang terjadi di beberapa negara sebagai sebuah kepahlawanan, sebagai sebuah perjuangan. Ini juga menjadi bibit terorisme di lingkungan masjid tersebut. Ketika terjadi sebuah revolusi di sebuah negara yang mengatasnamakan Islam, tidak sedikit dari tokoh-tokoh Islam yang terkagum-kagum, dan akhirnya itu menjadi teladan untuk ditiru di negerinya, dilakukan di negerinya, ditanamkan kepada anak didiknya dan murid-muridnya. Demikianlah namanya perjuangan itu adalah revolusi, memberontak, menentang, berperang terhadap pemerintahnya. Bermula secara perlahan. Sehingga problem kedua tadi apa? Ketidakmampuan umat dengan segala lapisannya untuk mengidentifikasi terorisme sedini mungkin. Kalau coba tadi dia berilmu, anak muda yang berjumpa pria yang menampakkan kesolehan tadi dan kefasihan berbahasa, dari awal ketika mendengar, wahai temanku, wahai saudaraku, kita sebagai muslim sadar bahwa kita hidup di negeri yang tidak menerapkan syariat Islam. Dan kadang dibubuin, coba itu perhatikan. Justru hukum-hukum selain Allah yang diterapkan, ini dilarang, itu dilarang, atribut Islam yang ini dilarang. Sementara Allah mengatakan, ayat yang tadi dikutip kembali. Kalau saudara kita yang berjumpa dengan yang memiliki ilmu, dia akan menjawab, wahai saudaraku, ayat yang Anda bacakan ini, tahukah Anda bagaimana Nabi atau para sahabat Nabi sebagai murid-murid beliau menafsirkan ayat yang Anda baca? Mungkin dia akan mengatakan, loh, kenapa? Jelas. Coba lihat buku terjemah atau Quran terjemah versi Departemen Agama. Ya. Coba kalau ada di masjid ini pun. Ya. Quran terjemah versi Departemen Agama. Ada gak di sini yang Quran? Coba dicarinya. Dalam surat Al-Ma'idah. Ketika dibukakan, Quran terjemah bukan versi teroris. Versi Kementerian Agama Islam Indonesia. Atau Kementerian Agama Indonesia. Ternyata di sana didapati definisi atau pengertian ayat tersebut. Nah, nah, ayat ke Al-Ma'idah. Nah, di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-44. Dalam Al-Quran tertulis di sini terjemah Departemen Agama RI. Al-Quran terjemah perkata. Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Quran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia. Ini yang saya baca sekarang. Ya. Mari kita baca tentang terjemah ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata dalam terjemahnya di sini, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Barang siapa memutuskan, menghukumi, ya, di sini disebut barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Begitu ya terjemahnya. Coba nanti dicari di Google. Jelas, wahai adikku. Dan prakteknya coba sekarang. KUHP itu Allah turunkan. Di mana diturunkannya? Di Mekah atau di Washington atau di Leiden atau di mana? Jelas. Berarti pemerintah ini tidak berhukum dengan apa? Hukum yang Allah turunkan. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44? Mereka adalah orang-orang kafir. Sudah, jangan rumit-rumit. Maaf saudaraku, kata si teman kita yang belajar ini. Al-Quran ini kan bukan turun kepada kita. Dalam pengertian kita bukan orang pertama yang menerima Al-Quran. Kata teman kita yang belajar. Al-Quran ini sudah turun 15 abad yang lalu. Orang pertama yang membacakannya adalah Nabi. Dan Nabi yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan para sahabat adalah generasi pertama yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Anda mau mendengarkan penjelasan orang-orang yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi? Anda mau? Ya jawabannya harus mau. Kalau dia tidak mau mendengarkan penjelasan para murid-murid dan mahasiswa Nabi, berarti dia orang yang sombong, merasa lebih dari para sahabat Nabi. Maka saudara kita yang berilmu ini menyampaikan, perlu Anda ketahui wahai saudaraku. Nah, bahwa di dalam kitab-kitab tafsir, bukan kitab terjemah, dalam kitab-kitab tafsir dinukilkan penjelasan sahabat-sahabat Nabi, antara lain adalah Ibnu Abbas, anak paman Nabi yang belajar Al-Quran langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa maksud mereka adalah orang-orang kafir, bukan jenis kekafiran yang mengeluarkan dia dari bingkai Islam dan dinyatakan halal darahnya, boleh dibunuh, dan kalau mati tidak dikuburkan di pemakaman muslimin. Kata Ibnu Abbas, kekafiran yang dalam konteks ayat Al-Maidah 44 ini adalah kufrun duna kufrin. Dalam konteks lain beliau mengatakan laisal kufrul mukhrij minal millah. Kufur yang dimaksud faulaika humul kafirun adalah kekufuran kecil, bukan kufur besar. Karena kekufuran itu ada dua macam, kufur akbar dan kufur asghar. Apa itu kufur asghar? Kufur kecil adalah kekufuran atau kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dia masih muslim, tapi dia sedang melakukan dosa yang besar. Tapi dia masih muslim. Kalau meninggal dunia, anak-anaknya boleh berhak menerima waris. Kalau ayah dia yang muslim mati, dia sebagai salah satu ahli warisnya. Dan seterusnya. Jenazahnya kalau meninggal disolatkan, dikubur di pemakaman muslimin. Ini maksudnya kafir yang tidak mengeluarkan dari bingkai keislaman. Wah, kamu ini terlalu bertele-tele. Memang pengalaman Islam tidak sependek yang kamu ketahui wahai saudaraku. Ini contoh. Nah, contoh lain. Seorang dai berbicara di masjid. Seorang guru agama berbicara di kelas, mengatakan bahwa pemerintah yang zalim, pemerintah yang korup, ini tidak boleh dibiarkan. Kita tidak terima memiliki pemerintah yang korup. Korupsi itu haram. Kalau pencuri yang mencuri hanya 100 ribu atau 200 ribu dipenjara. Nah, lalu bagaimana dengan yang korupsi uang berjuta-juta rupiah atau bermiliar-miliar rupiah di mimbar Jumat? Nah, seorang yang berilmu agama, yang belajar, dia tahu. Kalau yang tidak tahu, Masya Allah, khatib penceramah ini pemberani. Berapi-api ceramahnya. Memang begini kondisi negara kita ini. Emosi para hadirin. Ya. Tapi kalau orang yang berilmu, dia ingat hadis Nabi yang berisi larangan mengkritisi pemerintah di mimbar terbuka. Di hadapan khalayak ramai. Dia berilmu. Salah ini. Nabi mengatakan, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadihi walyakhlu bihi. Barang siapa yang memiliki kritikan, nasihat, teguran terhadap pemerintahnya, jangan, kata Nabi, disampaikan secara terbuka di hadapan umat. Nabi mengatakan jangan. Hendaknya nasihat itu, kata Nabi, disampaikan secara tertutup. Berdua. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan dalam bentuk surat. Kalau diterima nasihatnya, diterima kritikannya, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, ditolak kritikannya, maka sungguh sang penasehat ini telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Selesai. Dia tahu bimbingan Nabi, sehingga dia gak suka untuk menghadiri ceramah-ceramah seperti ini. Begitu ada ceramah, ceramah subuh, ceramah kultum, ceramah minggu pagi, ya, atau mungkin yang terungkap dalam tulisan-tulisan, buletin-buletin yang isinya mengkritisi pemerintah, membuat suasana semakin panas, dia paham ini menyelisih ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan pernah hadir di majelis-majelis seperti itu. Dia akan mengingatkan teman-temannya, jangan hadir di majelis itu, nanti kamu terkena bibit-bibit terorisme. Coba pelajari kenapa para pelaku teror itu sampai menjadi teroris. Coba, awalnya gimana sih? Bermula dari tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Bermodalkan semangat tinggi, kecemburuan dan solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat dan umat. Para hadirin yang saya muliakan, ketidakmampuan mengidentifikasi lingkungan, ketidakmampuan mengidentifikasi para pencerama, para pembicara, para pemateri, siapa kawan yang pantas untuk dijadikan kawan dan siapa yang tidak, ini merupakan sebab atau salah satu sebab terbesar teroris tak pernah habis. Mendengar atau membaca sebuah buku terjemah, sebuah tulisan, atau menghadiri sebuah ceramah yang isinya ada orang-orang yang melarang mengkritisi pemerintah secara terbuka, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dengarkan wahai hadirin, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling tinggi kedudukannya, jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kritikan kepada pemerintah yang zalim, yang bengis, yang korup dan seterusnya. Hadisnya jelas. Kalau kita mencoba, loh, mana hadisnya? Ini silakan buka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Ada kan? Iya. Dibaca, iya benar ya. Karena tidak belajar. Tapi kalau seorang muslim yang belajar, dia tahu dengan tenang, ini penceramah salah menerjemahkan hadis, akhirnya salah menerapkannya. Ini penceramah, sang ustadz yang bersorban ini, tidak menukil penjelasan para ulama tentang makna hadis ini, tetapi sekedar belajar bahasa Arab, kemudian diterjemahkan. Padahal, kembali, bagaimana ulama menjelaskan hadis ini? Perhatikan baik-baik. Kata orang yang belajar tadi, Rasulullah mengatakan, afdhalul jihad, jihad yang termulia adalah kalimatu haqqin, kritikan atau nasihat yang hak. Hak itu artinya benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan dalil, bukan isu, bukan dusta, bukan provokasi. Karena Rasulullah menyatakan kalimatu haqqin, sebuah ucapan dan kritikan yang benar, yang hak, tidak mengada-ngada, datanya valid, bukan isu, bukan horat. Ini satu. Rasulullah lanjutkan, kalimatu haqqin inda, sekali lagi saya ulangi, inda sultanin jair. Tahukah anda wahai pencerama apa arti inda? Rasulullah tidak mengatakan kalimatu haqqin li sultanin jair, tidak begitu. Yaitu kritikan yang benar kepada, bukan kepada penguasa yang zalim. Tidak demikian maknanya. Rasul menyatakan indah. Indah itu artinya dalam bahasa kita, diucapkan kritikan itu di sisi, di hadapan penguasa yang zalim. Nah kalau anda ceramahnya di Bundaran HI, apa didengar oleh penguasa? Kalau anda ceramahnya di masjid, yang dengar itu penguasa atau orang yang banyak mendengar? Maksud dari hadis ini bahwa kalau Anda memiliki nasihat, teguran atau kritikan terhadap pemerintah, jangan sampai didengar oleh orang lain. Ucapkan di sisi, di hadapan, di samping, secara langsung, wajhan biwajhin, face to face. Itu maksudnya indi. Betul ya, face to face. Nah, kalau salah makhrajnya didengerin. Nah, karena bukan bahasa kita umat Islam. Nah, itu maknanya wahai Ustaz. Lu kamu tahu dari mana? Mari Pak Ustaz, jangan terburu-buru. Kita buka kitab-kitab penjelas. Di situ ada kitab hadis, materi dan matan hadis. Ada kitab penjelas. Kalau itu di Sahih Bukhari hadisnya Pak, ada kitab namanya Fathul Bari karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau Fathul Bari karya Imam Ibnu Rajab. Coba kita lihat Pak. Kalau itu hadisnya di dalam Sahih Muslim, matannya, materinya, kita buka kitab penjelasnya yang namanya kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi Abu Zakaria. Kalau itu di dalam Sunan Abi Dawud, di situ ada kitab, maaf Pak Ustaz, Aulul Ma'bud. Syarah Sahih Aswa, Syarah Sunan Abi Dawud. Berjilid-jilid Pak, kalau matan aslinya hanya 4 jilid, itu bisa 10-12 jilid Pak. Karena menjelaskan maksud, makna, kandungan hukumnya, konsekuensi dari hadis-hadis ini. Jangan terjemahan. Maka kita dengan rendah hati, ilmu kita tidak sama dengan ilmu ulama. Ayo kita baca kitab-kitab mereka. Karena umat jauh dari ilmu. Sekali lagi, karena muslimin sibuk dengan dunia, ilmu agama itu nomor 7. Bukan lagi nomor 2. Tapi bahasa Inggris nomor 1. Ilmu matematika nomor 1, Pak. Supaya jadi dokter. Supaya jadi insinyur. Supaya kamu bisa bekerja menjadi punya mobil, punya rumah. Tidakkah kita berpikir sebagai orang tua, wahai anakku, belajar Al-Quran, belajar sunnah, agar Allah bangunkan rumah bagi kamu di surga nanti. Wahai anakku, belajarlah tauhid, belajarlah sunnah, belajarlah tafsir, agar engkau nanti diperjumpakan dengan para nabi dan orang-orang soleh di surga Allah. Agar kamu mengerti agamamu, imanmu, akidahmu, Islammu. Tidak demikian wahai muslimin, kita menyikapi Al-Quran dan Sunnah. Mengapa teroris tak kunjung habis? Karena umat Islam jauh dari ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Kemudian, tentu sebelum kita berpindah kepada sebab berikutnya, mengapa teroris tak kunjung habis, penting digarisbawahi bahwa belajar Al-Quran dan Sunnah. Ada sebuah pertanyaan, lupa, bukankah para teroris itu juga pakai Al-Quran? Bukankah para teroris itu juga menukil hadis? Bahkan Nabi mengatakan tentang mereka, saya khruju fi akhiriz zaman, akan muncul qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah wa yaqrauna alquran la yujawizu imanuhum hanajirahum. Akan muncul nanti di akhir zaman suatu komunitas, suatu kaum yang mereka itu rata-rata umurnya muda belia. Jarang di tengah-tengah mereka orang yang sudah berumur, yang sudah tenang cara berpikirnya dalam menimbang positif, negatif. Banyak dia memahami dalil-dalil dengan lebih luas. Tapi rata-rata para pemuda. Sufahaul ahlam, orang-orang yang dungu cara berpikirnya. Tidak bisa menimbang ini positifnya lebih besar atau negatifnya. Tidak bisa menimbang karena dia dungu. Ini negatif, negatif, negatif, negatif. Mana yang harus saya pilih? Kaidah mengatakan pilih negatif yang paling ringan. Loh iya negatif, benar. Tapi yang itu lebih besar. Yang itu akan menumpahkan darah. Yang ini akan menimbulkan instabilitas nasional. Yang ini akan dimanfaatkan oleh para perusak negeri ini. Tapi yang ini negatif. Namun akibatnya lebih kecil. Syariat mengatakan pilih negatif yang lebih kecil. Ini orang-orang yang sudah berumur, yang berilmu. Bukan umur tua, tetapi umur ilmu. Tapi mereka, komunitas ini kata Nabi, yang ini adalah para ulama mengatakan yaitu komunitas teroris yang dikatakan dalam bahasa syariat dengan khawarij. Bahasa umumnya dinamakan teroris. Nah, apa kata Nabi? Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka ini, komunitas tersebut, sering melantunkan, mengucapkan, mengutip ucapan terbaik dari ucapan manusia. Indah maksudnya. Dari satu sisi ucapan itu hak, benar. Dari satu sisi. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah hadis bahwa maksud khairi qaulil bariyah ya'nil Qur'an. Mereka akan menukil, mengutip, berdalil dengan Al-Qur'an. Benar enggak? Khawarij ketika muncul dulu, awal munculnya, perintisnya adalah Dzul Khuwaisirah, Zuhair bin Hurqus, seorang pemuda yang berjenggot lebat. Jenggot kena lo, teroris. Yang berjenggot lebat, pakaiannya di atas mata kaki. Di keningnya terdapat bekas hitam, bekas sujud warna hitam. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sedang membagikan harta rampasan perang pasca perang Hunain. Nabi sebagai pimpinan memiliki kebijakan bahwa harta rampasan perang ini berupa unta, berupa domba dan yang lainnya dibagikan sesuai dengan pertimbangan Nabi sebagai pemimpin. Untuk kabilah ini sekian, untuk kabilah itu sekian, yang ikut di medan tempur ini sekian, yang di sana sekian. Nah, ini orang menampakkan sebagai orang pembela keadilan. Hati-hati. Kalau ada yang menyuarakan kami pembela keadilan, waspada. Waspada. Nah, ini bukan pertama dalam sejarah. Kita bukan orang pertama di muka bumi. Pelajari dari sejarah. Datang menemui Rasul, menampakkan solidaritas dan kepedulian terhadap hak manusia, hak orang yang lemah. Kalau ada yang menyuarakan, kami akan membela demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Hati-hati. Jangan sampai kita terseret. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalau ini betul-betul pemberani, tidak seperti teroris khawarij sekarang. Berkoar-koar di masjid-masjid saja. Ya, di alun-alun. Ya. Nah, kalau ini langsung datang ke hadapan pemimpin. I'dil ya Muhammad. Nah, di hadapan pemimpin tapi dilihat orang. Gitu. Di hadapan pemimpin tetapi dilihat oleh manusia. Bukan di rumahnya atau di istananya atau di kantornya. Tertutup, bukan. Di hadapan Nabi dan di hadapan sahabat pasca perang. I'dil ya Muhammad. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Inna hadhil qismah. Ma urida biha wajh Allah. Cara pembagian, kebijakan pembagian ini. Seperti ini bukanlah cara pembagian yang ikhlas. Tetapi ini ada kepentingan-kepentingan. Nggak sabaran dulu bertanya. Ini orang khawarij itu sufahaul ahlam. Dungu cara berpikirnya, sombong. Coba dia sadar, di sini ada Abu Bakar As-Siddiq, orang mulia, sepuh, pendahulu dalam beragama Islam. Ini ada Umar, ini ada Ibnu Mas'ud, ini ada fulan para pembesar sahabat. Saya siapa? Cobalah saya bertanya dulu. Mestinya gitu kan? Apa benar yang saya kira ini sebagai kedzaliman, ini sebagai bentuk pembagian ada kepentingan? Benar enggak? Tapi Abu Bakar Umar kok enggak mengkritisinya? Khawarij menilainya penakut. Itu orang-orang yang menjilat kepada penguasa. Itu sombong. Ini orang-orangnya pemerintah, kaki tangannya pemerintah. Dia merasa dialah yang pemberani. Dialah si pembela keadilan. Dialah pembela kepentingan orang miskin. Ketika mendengar keadaan ini, Nabi marah. Nabi berbicara keras. Karena ini adalah agama. Kata Nabi, kalau aku sebagai Nabi, aku sebagai Rasul yang dipercaya oleh Allah menyampaikan amanat wahyu dari langit kepada kalian, sudah tidak bisa berbuat adil, lalu siapa di muka bumi ini yang bisa berbuat adil? Maka Rasul mengatakan, nanti akan keluar, akan muncul di akhir zaman suatu komunitas, suatu kaum yang mereka itu secara global, secara mayoritas umurnya muda belia. Dan mereka orang-orang yang dungu, tidak bisa menimbang, tidak bisa menilai permasalahan pada tempatnya sesuai porsinya. Dan mereka akan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Mereka akan mengutip slogan-slogan yang indah, yang menarik bagi umat. Tapi kata Nabi, sayang, cara berpikir mereka, bacaan Al-Quran yang mereka kutip itu tadi, tidak bisa menyentuh hatinya untuk bisa faham dengan pemahaman yang benar dan tepat. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari agama ini, dari Islam ini, seperti keluarnya anak panah dari tubuh hewan buruannya. Ini hewan buruan, ya. Anak panah datang, tembus, bisa gak kembali lagi ke hewan ini? Hah? Bisa gak? Yang sering lihat Mickey Mouse, ngatain bisa anak panah, kembali lagi. Tapi kalau ini gak bisa kembali. Begitu kata Nabi. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam ini karena kerasnya, karena ekstrimnya, karena terburu-burunya, cepat dalam memvonis. Keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari hewan buruannya. Bukan sekedar mancep di hewan, di tubuhnya. Keluar. Itu khawarij teroris. Dan Nabi lanjutkan dalam kesempatan tersebut dan kesempatan-kesempatan lainnya. Lau adraktuhum, laqataltuhum qatla adin. Kalau aku sempat berjumpa dengan mereka dalam bentuk kekuatan. Kalau tadi satu orang cuma. Kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan. Bersenjata. Aku akan berantas mereka. Aku akan tumpas mereka. Seperti ditumpas habisnya kaum Ad. Dalam riwayat lain. Seperti ditumpas habisnya kaum Samud. Tidak tersisa lagi. Demikian seharusnya. Tapi kenyataannya di zaman ini banyak yang membela mereka. Banyak yang melindungi mereka. Banyak yang melegitimasi tindakan-tindakan teror mereka yang bertentangan dengan syariat Islam yang agung, yang suci, yang penuh rahmah ini. Pembelaan itu terjadi dengan berbagai bentuk. Di media massa, di media mimbar-mimbar ceramah. Para hadirin yang saya muliakan. Nah, perlu kita sadar bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak berhenti sampai di sana. Kenapa? Karena kaum Khawarij ketika muncul dalam bentuk kekuatan militer. Di masa siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keempat. Mereka keluar dalam bentuk pemberontakan militer. Sebelumnya provokasi. Pemerintah ini gak adil. Pemerintah ini nepotisme. Pemerintah ini begini. Pemerintah ini begitu. Sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintah sebelumnya. Provokasi di rumah-rumah. Belum ada WhatsApp. Belum ada Telegram. Belum ada majalah. Belum ada radio. Ya? Belum ada radio. Nah, penting ini media massa. Maka antum ingat. Ketika pemberontakan G30 SPKI. Ya? Ketika Dewan Jenderal berhasil dibunuh oleh mereka. Ya, mereka langsung segera merebut dan menguasai RII. Radio Republik Indonesia. Bukan RII, tapi RRI. Saya ulangi. RRI. Radio Republik Indonesia dikuasai oleh Aidid dan yang bersamanya. Dari situ dia mengumumkan kemenangan. Karena ini berita seluruh Indonesia. Itu penting media. Di zaman sahabat gak ada media ini. Sehingga masih manual provokasinya. Dari rumah ke rumah, duduk di masjid, di pojok masjid sana cerita, ini pemerintah begini, Utsman berbuat begini, Utsman berbuat begini, Khalifah berbuat begini, Khalifah berbuat begini. Panas suasana. Tapi sekarang provokasi lebih canggih, lebih cepat, sulit dikontrol, sulit diantisipasi. Ikhwani fiddin azdanyallahu wa iyyakum. Apa kata Khawarij saat mereka muncul dalam bentuk kekuatan militer? Mereka selalu membacakan ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang benar kecuali hukum yang Allah tentukan. Tidak ada hukum yang benar kecuali yang datang dari Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Wah, mereka berdemo dengan senjatanya dan pedangnya. Baca lagi ayat dalam surat Al-Maidah 44. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir. Indah. Orang yang tidak berilmu tertarik. Terprovokasi. Ya, betul. Tidak ada hukum kecuali dari Allah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Benar, benar. Ayo, bangkit, bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang yang berilmu tenang. Tidak mudah terbawa oleh arus. Terbukti, sahabat Ibnu Abbas. Perhatikan orang yang berilmu. Sahabat Ibnu Abbas. Di saat itu masih muda belia Ibnu Abbas. Masih muda. Dalam pengertian, jauh umurnya di bawah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Datang menemui mereka kaum teroris. Mengajak mereka untuk berdialog. Dan Ibnu Abbas berangkat ke markas Khawarij itu tadi. Atas perintah dari Waliul Amr. Bukan inisiatif sendiri. Datang kemudian pertanyaan pertama. Yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada mereka. Mereka mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aku datang dari sisi khalifah. Aku datang dari sisi para sahabat Nabi. Diingatkan dulu nih posisinya. Pertanyaanku, adakah di tengah-tengah kalian, barisan kalian ini, satu orang sahabat Nabi? Sudah. Pertanyaan orang berilmu. Adakah di barisan kalian ini satu orang sahabat Nabi? Mereka gak bisa menjawab. Karena memang tidak ada. Ketahuilah Al-Quran itu turun kepada mereka. Al-Quran itu turun kepada sahabat Nabi. Dalam pengertian, di masa sahabat itulah Al-Quran turun. Ayat demi ayat. Maka sahabatlah yang paling berilmu tentang ayat itu. Ya, tapi kan Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah begini, begini, begini. Sabar, kata Ibnu Abbas. Tidakkah kamu baca dalam surat ini ayat kesekian bahwa Allah mengatakan begini, begini, begini? Kaget mereka. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah mengatakan dalam ayat begini, begini, begini, begini? Orang berilmu, tenang. Bahwa ayat Al-Quran yang satu itu dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Kadang di dalam surat yang sama, kadang di dalam surat yang lainnya. Yang global di sini dirinci di sana. Yang global di dalam Al-Quran bisa dirinci dalam hadis Nabi. Sampai akhirnya dari mereka rujuk. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan lebih dari 5.000 orang dari mereka rujuk dan taubat. Baru tersadar bahwa mereka selama ini terprovokasi, hanyut oleh derasnya subhat kaum teroris Khawarij. Dari sini, wahai saudaraku, ada sebuah kesimpulan bahwa belajar Al-Quran dan Sunnah adalah harus difahami. Al-Quran dimaknai, ditafsirkan, difahami, dan diterapkan dalam bingkai penerapan, pemahaman, dan pengetahuan para murid-murid Nabi. Siapa mereka? Sahabat. Kalau kita belajar Al-Quran kepada ustaz, pada pak guru, pada yai. Kalau sahabat Nabi, langsung kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau kita harus belajar bahasa Arab dulu. Alif, ba, ta, ta, abata. Iya. Khoroja. Nah. Dakhola. Iya. Masih belajar dulu. Akala. Akala. Latihan lagi. Ah. Nah. Sobaru. Sabaro. Bukan sabaro. Sobaro. Bingung kita ini. Masih belajarnya pun begitu. Sahabat gak perlu itu. Sahabat gak perlu itu. Sahabat itu lahir ya berbahasa Arab. Gitu lah. Gak perlu belajar ilmu nahu. Ya. Marfu, mansub, majrur, majzum. Gak perlu belajar itu. Gak perlu belajar ilmu sarafa. As-sarf. Dahaba yadhabu dihaban. Gak perlu. Fa'ala yaf'alu. Gak perlu sahabat. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Allah menyatakan bilisanin arabiyin mubin. Al-Quran ini turun dengan lisan, dengan bahasa Arab yang agung, yang jelas maknanya, mudah dipahami. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian lebih mudah memahaminya. Ya, karena bahasa Arab itu bisa mewakili berbagai kepentingan manusia. Pemikiran manusia, hajat manusia, bahasa yang terlengkap, rapi. Beda dengan bahasa-bahasa lainnya. Itu bahasa Arab. Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Lah, bahasa Al-Quran inilah bahasa mereka dulu. Bahasa Rasul, bahasa Abu Bakar, bahasa Umar, bahasa Ibnu Abbas, bahasa Aisyah, dan yang lainnya. Jadi, wahai saudaraku yang hidup 15 abad setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cobalah bertawadhu, berendah hati bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh kepada para sahabat di dalam memahami Al-Qur'an. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika mengabarkan kepada kita akan terpecahnya umat menjadi 73 kelompok. Nah, satu kelompok saja yang selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab neraka di akhirat nanti. Yang kemudian dinamakan oleh para ulama dengan al-firqatun najiyah. Kelompok satu-satunya yang selamat. Siapa itu? Kita. Belum tentu kita masuk. Yang hadir di pengajiannya ini? Belum tentu. Kita hanya bisa berusaha. Karena Nabi memberikan pedoman. Tidak memberikan list daftar nama. Ya. Kalau list daftar nama kan enak, tinggal dilihat masuk enggak. Ya. Tapi Nabi memberikan pedoman, formula, rumus, prinsip. Apa kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa itu golongan satu-satunya yang selamat dari kesesatan di muka bumi dan azab neraka nanti di akhirat? Nabi menjawab, dengarkan baik-baik. Man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi. Sebelum Anda lanjutkan, saya bermohon dengan sangat untuk adik teman-teman tidak mengambil gambar atau foto. Aku nama Maksum, Erkolofi. Ya. Mungkin antum maksudnya karena tertarik dengan ceramah senang kepada Ustadz buat kenang-kenangan. Ya. Maka saya berharap jangan diambil gambarnya. Ya. Barang siapa yang sudah terlanjur mengambil gambar saya, saya mohon dengan nama Allah untuk dia apa? Dihapus gambarnya. Gak apa-apa mungkin karena sering para da'i sekarang ini gak ada masalah menggambar. Bahkan ada kameranya kan ya. Nah, bahkan beberapa ustadz itu kalau mau ceramah bawa tim kamerawan. Nah lengkap. Dari semua penyinarannya semuanya. Nah kita gak suka yang seperti itu. Dengarkan ceramahnya, rekam suaranya. Boleh dinukil ucapannya. Yang benar diikutin, yang salah buang. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, hayyakumullah. Kita lanjutkan. Nabi menjawab ketika ditanya, siapa golongan satu-satunya yang selamat itu wahai Nabi? Siapa ya Nabi? Siapa mereka? Nabi menjawab, "Man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi." Barang siapa yang prinsip-prinsipnya, sekali lagi, prinsipnya, akidahnya, cara memahami Islam ini sama dengan prinsip-prinsipku dan caraku pada hari ini, dan prinsip serta cara para sahabatku. Selesai. Anda ingin memahami Al-Quran, ingin tahu tafsirnya, tanya kepada sahabat. Lu gimana tanyanya? Mereka sudah wafat. Disimpan di buku-buku tafsir. Tafsir At-Tabari atau dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Tafsirul Baghawi. Dan beberapa tafsir yang merujuk kepada periwayatan. Bukan tafsir logika. Bukan tafsir cerita. Bukan tafsir ro'yu, tetapi tafsir yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat penjelasan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Izzad bin Thabit, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat, murid-murid Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini prinsip. Sekarang kita hidup di sini. Ada yang mau berbicara tentang urusan keimanan. Ayo kita buka ayatnya. Tafsirnya bagaimana? Lu, kita buka terjemah Quran. Gak cukup, Pak. Maaf nggih, Pak. Maaf. Ayo kita buka buku tafsir. Nah. Sehingga salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan umat dari terorisme dan agar teroris segera habis adalah umat belajar Al-Quran, belajar sunnah dengan hukum-hukumnya yang terkandung di sana berdasarkan bingkai penerapan, pemahaman, pengertian para sahabat Nabi dan ulama dari kalangan tabi'in yang menjadi murid-murid para sahabat dan mengikuti jejak mereka, dan para ulama di masa tabi'ut tabi'in generasi ketiga yang belajar kepada para tabi'in sebagai guru-guru mereka dan terus bersambung hingga hari ini. Begitu. Dengan kata lain, kita mempelajari Al-Quran dengan pemahaman salaf. Belajar iman, memahami cara beriman dengan cara berimannya generasi salaf. Karena para sahabat itu dalam bahasa syar'inya dinamakan salaf. Salaf apa arti dalam bahasa kita? Pendahulu. Pendahulu umat ini. Yang dipuji oleh Nabi, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, generasi terbaik adalah generasiku. Generasi di situ aku hidup bersama mereka, mengontrol mereka, mendidik mereka, mengajari iman, ibadah, akhlak, akidah kepada mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yang diistilahkan dengan generasi apa? At-tabi'in, belajar Islam kepada sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kata Nabi. Kemudian generasi berikutnya, yaitu dinamakan apa? Tabi'ut tabi'in. Seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Syu'bah, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, dan yang lainnya. Yang hidup di masa tabi'ut tabi'in. Belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Dan hukum-hukumnya semuanya langsung dari tabi'in. Kemudian generasi berikutnya. Seperti masa Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Yang belajar Islam. Belajar Al-Quran dan kandungannya. Belajar sunnah dan kandungannya kepada para ulama tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Demikian sampai hari ini. Sehingga muncullah istilah salafi. Apa artinya salafi? Salafi itu adalah seorang muslim yang berkomitmen untuk mengikuti jejak generasi salaf dalam berislam, beriman, memahami Al-Quran, memahami sunnah, beribadah, dan berakhlak. Siapa generasi salaf? Tadi sudah disebutkan, yaitu para sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka dari ulama tabi'in. Kemudian berikutnya tabi'ut tabi'in. Kalau ada seorang mengklaim dirinya salafi, tetapi ternyata akidahnya berpaham terorisme, bukan salafi. Sehingga enggak perlu ada pembagian salafi jihadi, salafi apa lagi? Hah? Waroki, ya. Salafi waroki itu salafi yang hanya sibuk dengan kitab, dengan buku, enggak mau berjuang gitu katanya. Maksudnya kita ini salafi waroki. Nah, kalau salafi jihadi yang jihad, enggak ada pembagian seperti itu. Kaum muslimin yang saya muliakan, kembali kepada kebodohan adalah ladang subur terorisme. Datang teroris mengatakan dan menyerukan jihad fisabilillah. Harus ditegakkan. Membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maukah kata Allah aku tunjukkan kepada kalian sebuah transaksi perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di akhirat nanti, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan kalian berjihad di jalan agama Allah dengan jiwa-jiwa mereka kalian, dengan fisik kalian dan harta kalian. Baca ayat. Siapa yang gak tertarik? Balasannya nanti adalah surga yang indah. Yang itu adalah pasti tentunya. Membacakan ayat. Ya ayuhan nabi. Jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai sekalian nabi. Tegakkanlah jihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin. Ayat Al-Quran. Siapa yang enggak senang mendengarnya? Tetapi pertanyaan besar. Bagaimana jihad itu diterapkan dan diamalkan? Kalau kita berilmu, kita belajar penjelasan para ulama bersumberkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang fikih jihad. Jihad itu kapan mulai dilakukan? Kalau dilakukan bagaimana caranya? Di saat bertempur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Siapa yang memimpinnya? Semuanya dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab-kitab para ulama. Nah, para teroris gak mau sabar. Belajar tentang fikih jihad. Seolah-olah jihad itu hanya dibutuhkan fisik yang kuat. Push up sehari 200 kali. Ya. Kemudian memanjat tebing. Ya. Kemudian mengayunkan pedang atau menembakkan senjata. Dan memekikkan takbir. Allahu Akbar. Selesai. Seolah jihad hanya itu? Tidak, wahai saudaraku. Jihad itu adalah ibadah. Kalau Anda sebagai muslim, Anda orang yang mengklaim menghormati syariat Islam, ketahui bahwa jihad bagian daripada syariat Islam. Kalau Anda mengamalkannya dengan sembrono, kalau Anda mengamalkan jihad dan mengajak orang berjihad serampangan, tanpa bimbingan ilmu, Anda telah melecehkan syariat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka kembali, kenapa banyak yang terjaring dalam jaringan teroris? Karena seruan dan panggilan jihad. Tanpa dia tahu apa itu jihad, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang memimpin, dan seterusnya. Di antara sebab teroris tak pernah habis adalah adanya campur tangan pihak-pihak asing, baik swasta ataupun atas nama negara. Campur tangan pihak-pihak asing, baik swasta ataupun atas nama negara tertentu. Ini yang melanggengkan terorisme. Terbukti, terorisme dalam banyak operasinya, para teroris itu ternyata dikendalikan dan diatur oleh intelijen-intelijen asing. Dan ini banyak terjadi terbongkar. Terbongkar dengan data yang valid. terbukti di antara negara yang ikut melanggengkan dan menyuburkan terorisme, ada yang dari negara-negara kafir seperti Amerika Serikat. Kok bisa, Seth? Amerika itu lebih licik dari kita umat Islam, bukan lebih pinter, lebih licik. Peristiwa menara kembar WTC ya, di New York ya. WTC itu di mana? Washington apa New York? Hah? Lupa. Di mana? Hah? New York. Nah. Pada tahun 2001 pada tanggal 11 September terjadi pro kontra. Ada pihak yang mengatakan bahwa ini didesain. Ini ada yang merencanakan. Bukan para teroris ini. Terbukti. Wah, analisa-analisa. Sudah ada yang bentuk tertulis, ada yang dalam bentuk video, audio. Nah, bahwa perhatikan coba. Kapal atau pesawat yang menabrak menara kembar ini tadi adalah pesawat yang bukan pesawat domestik. Bukan pesawat sipil. Karena kalau pesawat sipil ada jendela-jendelanya. Ini gak ada jendelanya. Dilihatkan. Seret. Nanti diulangi videonya. Seret lagi. Iya. Iya ya. Katanya para teroris membajak pesawat sipil. Ternyata tidak. Nabrak. Ya. Yang ditabrak itu kurang lebih 2/3 dari bawah ke atas atau 1/3 dari ujung. Ya, jadi kalau ini menara kembar, yang ditabrak itu bukan sininya. Bukan sininya tapi sini. Tapi tiba-tiba roboh sampai ke bawah. Nah, dianalisa ternyata yang arsitek dan teknik sipil yang membangun gedung itu mengatakan enggak mungkin. Saya tahu rahasia gedung itu, enggak mungkin roboh seperti itu. Kemudian para pemadam kebakaran mengungkapkan pernyataannya. Di saat pesawat itu menabrak dan terjadi perkobaran api di atas, terdengar ledakan di bawah. Bum, bum, bum, bum, bum, katanya begitu. Orang Amerika yang bersaksi. Petugas pemadam kebakaran. Nanti lagi, analisa lagi. Pesawat yang menabrak Pentagon. Dilihat lubangnya sekian, pesawatnya sekian. Gak mungkin. Sementara Pentagon itu dikelilingi dengan radar dan sistem pengamanan. Lah kalau pesawat biasa saja sekarang bisa mendeteksi adanya awan CB dengan jarak puluhan kilometer atau 100 kilometer. Awan CB itu bisa kedetek oleh pesawat dari moncongnya itu. Ya. Ada CB kontak dengan menara. Boleh gak saya izin belok kiri, belok kanan, atas atau turun? Karena sudah kedetek. Ada isyarat. Bagaimana dengan Pentagon? Pusat pertahanan Amerika. Kebobolan oleh pesawatnya teroris. Aneh. Ada apa ini? Betulkah teroris secanggih itu? Analisa demi analisa sampai pada kesimpulan. Ini bukan perlakuan para teroris. Tapi di sisi lain, Usama bin Laden mengatakan kami yang bertanggung jawab atas peledakan menara WTC. Pelaku-pelakunya disebut namanya. Fulan Al-Ghamidi, Fulan Kada, Fulan Kada. Dari warga negara-negara ini, dari negara ini. Lengkap. Gimana nih caranya memadukan ini? Muncul dari buku-buku pergerakan Islam yang sok ingin membersihkan Islam. Ini bukan teroris, tapi ini adalah makar dari Amerika, dari Yahudi. Terbukti pada saat peledakan WTC, gedung itu biasanya dalam sehari keluar masuk 300 ribu orang. Pada hari itu yang masuk ke gedung itu sedikit. Dan pada hari itu Yahudi-Yahudi tidak ada di gedung itu. Wallahu'alam. Analisa sana sini. Pertemuan-pertemuan di televisi, di surat kabar, berbagai analisa. Tetapi Usama bin Laden dengan satu kata, kami yang bertanggung jawab. Bingung ini. Ya, para aktivis-aktivis Islam yang mencoba menggambarkan bahwa pelakunya adalah Amerika, bukan Muslimin. Tapi Usama mengatakan, kami. Terus gimana? Ini pelakunya nih, fulan. Ada fotonya lengkap. Ya ikhwan, Amerika itu licik dengan CIA-nya, suka intervensi ke dalam urusan negara lain, negara. CIA melawan KGB, KGB ya. Kalah loh KGB, Soviet rontok. Apalagi Usama bin Laden dengan Al-Qaeda-nya. Negara lawan negara, intelijen lawan intelijen. Bisa dikalahkan. Mereka punya dana besar. Senjata besar, alat-alat yang canggih, kalah. Apalagi Al-Qaeda. Nah, perlu diketahui bahwa intelijen-intelijen asing itu suka menyusup ke dalam kelompok-kelompok ini. Apa sulitnya CIA ataukah yang lainnya mencari anak-anak muda yang gak akan menggunakan jenggot, yang lebat, kemudian fasih berbahasa Arab, kemudian dia menampilkan dirinya sebagai seorang yang soleh. Dipakein sorban. Sudah. Jadi figur. Jihad Amerika. Setan Amerika. Yahudi. Walantar bangkal Yahudi. Padahal dia sendiri Yahudi. Ya. Dia sendiri Yahudi. Mereka justru yang mengatur operasi-operasi teror mereka. Kapan diledakkan, dengan cara apa, menggunakan apa, pada waktu apa. Mereka sudah siapkan. Opini apa yang akan disiapkan setelah ini. Opini apa yang akan dimaukan setelah ini. Pasca peredakan WTC, Amerika mengumumkan kampanye anti-terorisme. Afghanistan serang. Yang rugi Muslimin dari semua sisinya, rugi nyawa, rugi negara, rugi harta, rugi keamanan, rugi nama baik Islam. Kampanye anti terorisme dikibarkan benderanya oleh Yahudi melalui anjing herdernya Amerika Serikat. Wahai saudara-saudaraku, Khawarij kembali bertobat. Saudaraku, maksudnya saudaraku apa? Atas pendapat bahwa mereka masih Muslim, ya, kita mengatakan ayo kembali karena mereka mengklaim sebagai Muslim. Ayo kembali, kembali kepada jalan yang benar. Bertobatlah kalian. Lah, jadi peran negara-negara juga besar dalam melanggengkan terorisme, termasuk ISIS, ya, telah disusuri oleh intelijen-intelijen Amerika. Ditemukan di sana senjata-senjata yang dipakai oleh ISIS adalah senjata-senjata buatan NATO. Dan sekarang hilang kemana pimpinannya? Katanya sudah mati. Wallahu alam. Mati apa tidak? Amerika untuk membunuh Usama bin Laden enggak sulit? Enggak sulit bagi Amerika. Sampai bertahun-tahun Usama pindah dari Afghanistan, masuk ke Pakistan, lari lagi ke Iran, lari lagi ke sana. Amerikanya dia dipermainkan bagai terus Usama lari ke sana, lari ke situ kamu ya. Nah, karena dia sebagai lakon drama besar, enggak boleh dibunuh sekarang. Kalau lakonnya dibunuh, lakon apa bahasa Singapura? Sama, lakon dibunuh, bubar filmnya. Selesai film. Lakon harus dipertahankan. Sampai waktu tertentu. Kalau terlalu lama, ditertawakan Amerika gak bisa membunuh seorang Usama. Ya. Barakallahu fikum. Amerika punya alat-alat yang canggih. Bisa mengetahui pesawat tanpa awak melalui satelit kemana larinya. Tinggal tik, mati. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddina azzani Allah wa'iyakum. Permainan tingkat internasional. Di antara negara yang mendukung, melindungi, dan membiayai terorisme adalah Iran. Ketahui bahwasanya Al-Qaeda bekerjasama dengan pemerintah Iran dalam bentuk satu. Diizinkannya para petinggi-petinggi Al-Qaeda. Termasuk Sa'ad bin Usama bin Laden. untuk tinggal berdomisili di Iran. Sementara gak bisa mereka peti Al-Qaeda masuk ke Saudi, masuk ke Emirat, masuk ke Kuwait, masuk ke Bahrain, gak bisa. Sulit. Tapi ke Iran keluar masuk. Bisa punya paspor Iran. Luar biasa, ada apa di balik ini? Tidak cukup sampai di sana. Al-Qaeda memiliki batalion pelatihan khusus di provinsi Khurasan, provinsi bagian dari provinsi Iran yang bertetangga langsung dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 prajurit Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Pemberontakan di negeri Yaman dari teroris Houthi. Ternyata Iran berulang kali memasok senjata. Bukan senjata AK-47M16. Basoka itu sih model lama. Bantuannya itu sampai pada tingkat rudal-rudal balistik. Yang tidak bisa dimiliki oleh pemberontak. Yang bisa memiliki itu adalah negara. Tertangkap berulang kali Iran. Di perairan-perairan sekitar sana. Berulang kali kapal-kapal Iran. Yang menyamar dengan kapal-kapal ikan. Memasok senjata. Ribuan puluhan ribu senjata berat. Bahan-bahan peledak berat. Nah, mendanai terorisme. Terakhir ini terbongkar pula. Negara Qatar. Terbukti datanya lengkap. Lebih dari 20 kasus. Terorisme internasional didanai, dibiayai, dan disokong oleh negara Qatar. Negara Teluk bersabar bertahun-tahun berusaha merangkul dan menyadarkan negara Qatar. Bahayanya mereka memelihara kaum teroris. Tapi Qatar menyombongkan diri. Punya kepentingan bekerja sama dengan Iran. Untuk kepentingan global mereka di Teluk. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah sebab berikutnya. Kenapa terorisme terus berlanjut dan teroris tak pernah habis. Campur tangan negara-negara besar. Dalam bentuk dana, dukungan politik, opini, termasuk tahu antum channel Al Jazeera itu. Channel Jazeera yang sering menyuarakan suara-suara Usama Bin Laden. Sering menyuarakan suara-suara teroris, ISIS, Al-Qaeda, dan yang lainnya. Itu adalah channel yang ada di Qatar yang dibiayai oleh negara Qatar. Makanya dahsyat sekali sampai bisa menyaingi media barat. Luar biasa. Kalau kelompok kecil, kelompok semisal Al-Qaeda gak mampu mengadakan channel dengan biaya yang besar. Ini negara. Ini sebabnya. Kemudian, di antara sebab kenapa teroris tak pernah habis. Karena pihak-pihak yang insya Allah sebenarnya juga ikut anti terorisme. Pihak-pihak yang sebenarnya merasa bertanggung jawab untuk mengamankan negerinya. Dari bahaya radikalisme dan terorisme. Dalam upaya mencari solusi dan jalan keluar. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Justru banyak. Mengadopsi cara-cara dari barat. Cara-cara yang didiktekan oleh Amerika dan yang bersamanya. Demikian. Contohnya apa? Mengatasi radikalisme, terorisme dengan menumbuh suburkan. Mengembangkan, mensosialisasikan liberalisme. Api terorisme dan radikalisme mau dipadamkan dengan bensin liberalisme. Api ini bukannya padam, dia malah menyembur. Ini belum sampai tertuang ke sini, api akan mengejar. Liberalisme dengan pluralismenya yang terus menanamkan di masyarakat bahwa semua agama sama. Semua penganut agama adalah penduduk surga. Ini justru membuat suasana semakin panas. Kaum teroris semakin emosi. Semakin menyatakan kami berani mati demi ini semua. Nah, muncul para guru, para tokoh agama yang berceramah di gereja. Di malam Natal atau di hari Natal, guru agama dengan berkopiah putih seperti ini atau berserban. Berdiri di mimbar gereja. Masya Allah, dipertontonkan di hadapan umat Islam. Ingin memadamkan api terorisme tapi dengan bahan bakar bensin. Bukan dengan air yang menyejukkan. Di antara tokoh agama ada yang mengatakan, menghimbau kaum muslimin untuk rajin juga membaca Injil. Sebagai perbandingan dengan Al-Quran dan bahwasanya Injil memiliki nilai kelebihan yang tidak ada pada Al-Quran. Allahu Akbar. Kalimatu kufrin terus dijajakan, dipromosikan melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan, melalui seminar-seminar dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, auradaha sa'dun wa sa'dun mustamil. Ma hakadha ya sa'du turadul ibil. Demikian pepatah Arab ini mengatakan, bagi orang-orang yang menjalani sesuatu, mengendalikan sesuatu bukan dengan cara yang tepat. Dikatakan bahwa saat orang yang bernama saat ini sedang menuntun seekor unta untuk datang ke tempat minumnya, tetapi dia menuntun dengan cara yang tidak tepat. Dia menuntun seekor dan mengarahkan seekor unta itu dengan cara dan posisi yang tidak benar. Bukannya unta itu mau minum dengan tenang dan kenyang, marah unta itu lari dan marah. Maha kadaya sa'adu turadul ibil. Tidak dengan cara seperti itu, wahai saudaraku, saat engkau menggiring unta-unta ini, ini justru akan menimbulkan problem. Demikian juga permasalahan yang besar ini. Kalau tidak dicarikan solusi dari Islam, tidak dikembalikan jalan keluarnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang Allah katakan syifa sebagai obat, itu nama Al-Quran, salah satu nama Al-Quran. Di samping Al-Qur'an juga asyifa, pengobat, ilaj, kesembuhan. Salah satunya adalah obat dan kesembuhan dari penyakit terorisme. Kaum muslimin, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengentaskan terorisme bukan dengan mensosialisasikan liberalisme. Atau dengan kata lain, memberantas terorisme bukan dengan liberalisasi dan pluralisasi. Itu bukan cara-cara Islam, bukan cara-cara dari Allah dan Rasulnya, itu cara-cara Barat. Dan kita akan hancur. Ketahui wahai saudaraku, bahwa kita tidak akan bisa dan tidak akan dapat meraih keamanan negeri, stabilitas keamanan nasional, umat yang terlindungi dari berbagai penyimpangan dan kehancuran tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersombong dengan kepandaian logika kita. Kalau Allah tidak menolong kita umat Islam, tidak menolong negeri-negeri muslimin untuk selamat dari berbagai ancaman yang menghancurkannya, kita akan hancur. Tapi kalau Allah hendak menolong kita, kita selamat. Ketahui, tidak mungkin Allah menolong kita selamat dari kehancuran. Bukan hanya terorisme yang mengatasnamakan Islam saja yang mengancam negeri kita. Keributan-keributan terjadi. Hampir kontak senjata. Perselisihan politik terus ditawarkan kepada umat, di hadapan umat. terus mengancam negeri ini. Negeri kita di persimpangan jalan. Butuh pertolongan Allah. Ketahui, kalau Anda yakin itu, bahwa negeri ini tidak bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Dan karena itu juga, para pendiri negara ini, kakek-kakek kita yang berjuang dulu melawan para penjajah kafir Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, yang menanamkan kristenisasi di wilayah Malaka atau Melayu ini, mereka mengabadikan nilai perjuangannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada alinea yang ketiga, mereka mengatakan, atas berkat rahmat Allah. Bukan mengatakan demi atau atas perjuangan kita. Atas berkat rahmat Allah. Negeri ini merdeka. Bagaimana mereka merdeka? Dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa Indonesia merdeka dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Belum ada yang lainnya. Allahu Akbar di bumi Jawa, Allahu Akbar di bumi Sulawesi, Allahu Akbar di bumi Sumatera, Allahu Akbar di bumi Kalimantan. Allahu Akbar. Kenapa kemudian kata Panglima TNI umat Islam dituduh anti NKRI? Kalau tidak mau mengucapkan selamat Natal, berarti anti NKRI, radikal. Kalau tidak mau bertoleransi agama dengan kaum Kristen, Hindu dan Buddha dalam acara doa bersama, ini radikal, ini anti NKRI. Masya Allah, ini anak-anak cucu yang jahil. Anak-anak cucu yang tidak mengerti perjuangan. Penting diketahui bahwa apa yang dinamakan dengan lima sila. Penting kita tahu sejarah, wahai saudaraku. Yang kemudian diberi nama dengan apa? Pancasila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Antum tahu ketika BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang dianggotai oleh para pemimpin negeri ini pada waktu itu, merumuskan Pancasila dengan lima silanya. Pada sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Merdeka. Ini yang diperjuangkan dahulu oleh para pembesar, petinggi negeri ini. Sampai akhirnya, ini penting tahu sejarah. Ketika Bapak Proklamator kita, ya, Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, ketika mendapatkan ancaman katanya dari orang-orang Kristen di Indonesia bagian timur, mengancam akan berpisah diri dari Indonesia karena adanya tujuh kata tadi dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Protes mereka, gak boleh ini. Mengancam memisahkan diri dari Indonesia. Maka para pembesar negara melobi tim perumus agar kata-kata ini dihilangkan. Kata perumus-perumus yang Islami. Lalu bagaimana? Ini perjuangan umat Islam. Iya, kata Bung Atta. Kata Muhammad Hatta. Memang, ini adalah perjuangan umat Islam. Dan walaupun tujuh kata ini dihilangkan, semangat menerapkan syariat Islam tidak hilang, kata Muhammad Hatta. Dan arti daripada ketuhanan Yang Maha Esa, kata Hatta, hanya Allah. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah, Allah. Tidak ada yang lainnya. Penting kita tahu sejarah ini. Kenapa? Karena pada hari-hari ini, banyak orang menafsirkan sila pertama ini dengan pluralisme. Sila pertama ini diartikan semua agama benar. Anda mengkhianati negara, wahai saudaraku. Anda mengkhianati para pejuang-pejuang bangsa. Para pejuang bangsa tidak ada yang mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Para pejuang bangsa ini, Muslimin, tidak ada di antara mereka yang ridho untuk berceramah di gereja pada malam Natal dan mengucapkan selamat Natal. Tapi anak cucu yang jahil menjadikan suasana semakin keluar dari rel yang sebenarnya. Maka terorisme tak kunjung habis. Terorisme terus berlanjut. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada dini Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti doktrin-doktrin barat dalam mengentaskan umat Islam, negeri ini, dari ancaman terorisme. Masih ada beberapa sebab lainnya terkait dengan mengapa teroris tak pernah habis. Namun karena terbatasnya waktu, kita terpaksa mengakhiri majlis ini sampai di sini. Dan insya Allah jika tidak ada kendala, ba'da zuhur jam 12.30 kita memasuki sesi tanya jawab bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.